Rumah adalah tempat ketenangan. Sungguh, manusia itu diciptakan dalam kesusahan. Manusia dan suami istri pada khususnya, senantiasa menjalani kehidupan mencekam yang tidak diharapkan seorang pun. Mereka sangat membutuhkan ketenangan dan kedamaian. Hanya saja tidak ada yang lebih menenteramkan daripada istri yang baik yang senantiasa menunggu suami dengan kebaikan, penyambutan, cinta, dan ketenangan, serta dengan apa yang menggembirakan pandangan dan hati sekaligus. Jangan tanyakan kepadaku tentang orang-orang yang meninggalkan rumah karena takut bertemu istri dan lari dari rumah yang bak neraka.